Al-jawru maknahu az-zulmu. Naam. Wa in ta'du wa in ta'addaw. Wa in ta'addaw wa dhalu an-nasa bi akhdhi amwalihim wa dhalu dhuhurihim aw yuqatiluna aw yaqtulu aw yaqtuluna al-muslima. Fala yarawna al-khuruja 'alayhim. Qawlihi 'alayhi salatu wassalamu isma wa aqwa wa ati wa in akhadha malaka wa jalada wa julida dhahruka wa in ukhidha maluka wa julida dhahruka wa in ukhidha maluka wa julida dhahruka fa sabaru 'alayhim awla min al-khuruji lima fil khuruji min al-mafasidi al-'azimati. Fahada mimma irtikabi akhafu abbu. Mudafu nilai akhafi ad-dararain. Akhafi ad-dararaini lidafni a'lahuma. Lidafi a'lahuma. Wahiya qa'idatun 'inda ahli sunnati wal jama'ati. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bisabri ala jawri al-ulati wa in zalamu wa jaru wa in fasaku. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd, faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa injaru. Walaupun pemimpin-pemimpin muslim tersebut yang berhukum dengan hukum Allah tersebut, mereka jaru, mereka durjana, mereka jahat. Al-jawru maknahu az-zulm, walaupun mereka zalim. Zalim ya. Wa in ta'addaw, walaupun mereka bersikap melampaui batas. Wa dhalamun nasa, mereka menzalimi orang lain. Bi akhdi amwalihim, dengan mengambil paksa harta mereka. Wa darbi zuhurihim, atau memukul punggung mereka. Wa yaqtulunal muslimah, dan membunuh kaum muslimin. Fala yarawnal khuruja alaihim. Ya, nah para ulama tidak berpendapat bolehnya memberontak pada mereka. Hatta ulama yang mengkafirkan penguasa yang jahat sekalipun tidak berpendapat khuruj. Ya, dahulu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu zalim. Dikafirkan oleh banyak ulama. Ya, didoakan keburukan oleh banyak ulama, tabi'in oleh Hasan Al-Basri. Dikafirkan oleh Ats-Tsauri, dikafirkan oleh Al-Amir, dikutip oleh ya, Abdurrazzaq, Al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani dalam kitab beliau Al-Musannaf. Tabarakallahu fiik. Dikafirkan. Namun para ulama tidak memandang bolehnya memberontak kepada mereka. Karena kalau memberontak mafsadatnya lebih berat. Syarat memberontak itu salah satunya ini yang penting, kemudorotan atau mafsadat yang ditimbulkan akibat berontak itu mesti lebih ringan dibandingkan mafsadat yang ada dalam bertahan di bawah kepemimpinan dia. Paham gak sini? Ngerti? Misalkan kita dibawa ke pemimpinan pemimpin yang musyrik, sekuler, berhukum dengan hukum setan, Holandi, itu mudarat gak? Mudarat. Mafsadat gak? Mafsadatnya azimah. Ya. Namun kalau kita berontak, gimana mafsadatnya? A'adham. Lebih parah lagi. Asyaddu, lebih gila lagi mafsadatnya. Nah berarti syarat itu gak terpenuhi. Berarti gak boleh memberontak. Paham gak sini? Ya, ajakan orang-orang yang terlalu bersemangat memberontak itu nggak ada fikihnya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dulu ketika diajak orang untuk memberontak, makmun kata Imam Ahmad, darah. Betul Imam Ahmad nggak bilang kalian khawarij, nggak ada Imam Ahmad ngomong gitu. Namun mafsadat yang dipikirkan. Ya, barakallahu fikum. Juga ya, gak ada konsekuensi ketika kita nyatakan kafir ya pemimpin ya yang musyrik, yang sekuler, nah, itu berarti berontak. Itu enggak ada orang bodoh yang menganggap kayak gitu. Tapi barakallahu fik. Fala yarawna al-khuruja alaihim, maka mereka para ulama tidak berpendapat khuruj, berontak pada mereka. Berdasarkan sabda Nabi, isma'wati wa ukhida maluk wa julida dhah. Tetap dengar dan taat ya kepada pemimpin muslim, walaupun diambil hartamu, walaupun dijilid ya, di apa namanya, dicambuk punggungmu. Walau hadis ini diriwayatkan oleh muslim, namun para ulama mengkritisi hadis ini. Di antara Daruqutni, Syekh Mukbil ya, mengkritisi hadis ini, kesahihannya. Ya, Allah alam. Nah, selama dia berhukum dengan hukum Allah, didengar dan tak, walaupun mereka zalim dan gak boleh berontak. Yang berontak ya, itu mafsadah. Hatta gak usah dia berhukum dengan hukum Allah deh, zalim deh, kafir sekalian deh, sekalian nih kafir barat nih, orang barat, Joe Biden gitu nih, Macron di Prancis, Elizabeth, sekarang siapa, Charles di Inggris. Kau muslimin berontak di sana boleh gak? Mafsadah itu lebih parah, gak boleh. Ya barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, fasabru alaihim aula minal khuruji, maka bersabar di atas kejahatan mereka itu lebih utama daripada memberontak. Lima fil khuruji minal mafasidi al-azimati, karena kalau khuruj, memberontak, itu terdapat ya mafsadat yang lebih besar. Ya, fahadha min babi irtikabi akhafid darurain, maka ini dia termasuk di antara bab ya irtikab ya irtikab akhafid dararain, yaitu kita memilih di salah satu di antara mudarat yang paling ringan dari dua mudarat ya, untuk menolak yang paling besarnya, yaitu kita bertahan di bawah kepemimpinan dia yang zalim, mudarat, namun mudaratnya lebih kecil dibanding kalau kita memberontak. Ya, tayyib barakallahu fik. Wa hiya qa'idatun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini kaidah di antara kaidah ahli sunnati wal jamaah. Wa nabiyyu dan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bisabri 'alal jawril wulati. Nabi memerintahkan kita bersabar ya atas ya, kejahatan pemimpin ya. Wa in zalamu, walaupun mereka zalim, wa jaru, walaupun mereka durjana melampaui batas, wa in fasaqu, walaupun mereka fasik. Summa qala al-musannif wa la nad'u 'alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Ya, namun kalau mereka sudah keterlaluan boleh, sebagaimana Hajjaj bin Yusuf didoakan oleh keburukan oleh para salaf. Di antaranya oleh Hasan al-Basri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Namun secara umum kita doakan kebaikan untuk mereka. Ya. Adapun ya pemimpin-pemimpin yang kafir ya, ya, yang sekuler, yang musyrik, boleh didoakan keburukan. Jangankan yang musyrik, Hajjaj saja yang para ulama ada yang enggak ngafirin, dan mayoritas ulama enggak ngafirin Hajjaj. Memang ada yang mengkafirkan. Ya, itu tetap didoakan keburukan. Nah, didoakan juga didoakan kebaikan, didoakan juga keburukan. Ya. Ya. Jangankan pemimpin musyrik, pemimpin sekuler, pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah. Pemimpin berhukum dengan hukum Allah yang status keislamannya masih banyak didukung oleh para ulama keislamannya, semisal Hajjaj, didoakan juga keburukannya oleh salaf, di antara oleh Hasan Al-Basri. Dan enggak ada yang bilang Hasan Al-Basri khawarij, enggak ada. Jadi jangan cuma tahu pernyataan Fudail bin Iyad aja. Ya. Yang laukanat li da'watun mustajabatun, seandainya aku punya satu doa yang mustajabah, saya akan berikan kepada pemimpin. Ya, pemimpin pada masa Qadi bin Iyad itu siapa? Gak ada yang musyrik kayak sekarang, yang sekuler. Dan pemimpin di masa Qadi bin Iyad bukan Hajjaj bin Yusuf. Walaupun ya doa keburukan terhadap Hajjaj bin Yusuf itu tidak oleh semua ulama. Yang kita terekam oleh kita hanya dari Al-Hasan Al-Basri ya, dan yang lainnya. Tayyib barakallahu fik. Baca lagi fazat sedikit. Qala Syarif rahimahullahu ta'ala, la yajuzu du'a'a 'alaihim. Du'a'u fa'il dari yajuz. La yajuzu ad-du'a'u 'alaihim. Karena hada khurujun ma'nawiyyun. Nah, enggak boleh mendoakan keburukan pada mereka. Karena ini khuruj secara ma'nawi, memberontak secara makna. Terus seperti memberontak pada mereka ini secara hakiki dengan senjata. Terus waqauluhu da'a 'alaihim li'annahu la yara wilayatahum. Waqauluhu da'a 'alaihim, dan ketika dia mendoakan keburukan untuk pemimpin-pemimpin muslim tersebut, ya, ini berarti li'annahu la yara wilayatahum. Ini karena dia tidak menganggap kekuasaan mereka. Terus fal wajibu ad-du'a'u lahum bil huda was-silahi was-salah. Maka yang wajib mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin yang masih muslim, ya, bukan yang musyrik yang sekuler, itu dengan didoakan dengan hidayah dan kebaikan. Doain yang si sekuler musyrik itu boleh juga enggak dapat hidayah? Boleh. Boleh juga. Ya Allah. Ya. Jadikanlah si musyrik Jokowi menjadi hamba-Mu yang soleh. Boleh. Ya. Ya Allah, jadikanlah si musyrik Jokowi. Boleh. Emang itu Jokowi bukan musyrik? Musyrik lah. Boleh, kita berdoakan supaya dia dapat hidayah. Kalau ada yang gak menghukum Jokowi musyrik, itu orang murjiah itu. Gila itu. Berarti dia gak menganggap semua perbuatan Jokowi itu bukan kesyirikan. Kesyirikan lah. Mereka itu gak pernah mau jawab saya kok kalau saya tanya. Berarti ini perbuatan ini syirik bukan? Kalau mereka bilang bukan kesyirikan, mereka jawab. Cuman kan mereka gak mau jawab, kenapa? Takut ya. Takut setuju sama saya. Tapi gak berani nolak gitu. Nah, semua itu yang saya tanya kayak gitu-gitu, semua gak berani. Padahal kan jelas gitu. Ini syirik apa bukan? Iya. Kalau pernyataan misalkan ada presiden minum AO, minum anggur merah, minum khamr, saya bilang ini syirik bukan, pasti tegas mereka jawab apa? Bukan, ini presiden antum zina, syirik bukan, pasti tegas menjawab bukan. Nah, ini presiden antum nih mandiin mobil halu pakai ya, kembang sekian rupa nih. Presiden antum nih ngasih larung, ngasih rum apa namanya, jeruk purut air suci nih ke Danau Toba, peresmian pelabuhan Toba, syirik bukan? Diam. Kenapa kamu jawab? Sebenarnya mengakui. Kalau mau mengingkari kan terang aja kan, itu bukan syirik, gitu jelas. Kayak saya bilang zina syirik bukan, bukan syirik. Nah, kenapa ini diem aja? Nah, ini mengakui. Allah musta'an. Ya, tahu lah. Cuman memang repot kalau kaki sudah berada di komunitas, akhirnya ikut pendapat komunitas mau nggak mau. Ya, mesti ikut di pendapat komunitas. Jadi ya, doakan boleh. Ya Allah, berilah hidayah kepada si musyrik, si sekuler itu ya Allah, sehingga dia menjadi hamba-Mu yang saleh. Nah. Ya, barakallahu. Ketika dia sudah sangat kebangetan memusuhi kaum muslimin atau atas kesyirikannya, ya, kita minta diistirahatkanlah kita dari dia. Supaya kita bisa istirahat dari dia. Gak apa-apa, kalau udah kebangetan. Bolehlah didoain. Antum maunya dia bertahan di atas kesyirikannya apa dia dapat hidayah? Dapat hidayah kan, doain. Sehingga dia gak jadi musyrik lagi. Gitu. Sehingga dia gak gaya-gaya lagi berbuat kekufuran, nantang-nantang. Siapa yang mau ganti hukum Pancasila ini? UUD 45 kita gebuk, kita lawan. Wah. Ini kekufuran. Mau enggak antum supaya dia nanti menjunjung tinggi kitabullah? Mau enggak? Mau. Enggak ada yang enggak mustahil. Ya. Bisa. Bisa enggak? Bisa. Baik, barakallahu fiik. Terus lanjut pajak. La ad-du'a'u alaihim. Bukan mendoakan keburukan atas mereka. Terus fahada aslun min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Fahada aslun, maka ini diantara landasan ahli sunnati wal jama'ah. Terus فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته. فإذا رأيت أحدا, apabila engkau melihat seorang mendoakan keburukan pada pemimpin ulil amri kaum muslimin yang muslim, ya, fa'lam, maka ketahuilah dia adalah orang yang sesat dalam akidahnya. Ya. Cuman nas-nas tentang ulil amri muslim ini sekarang ditanzil ke ini ngacoknya nih, Murji'ah yang para pendaku salafi ini mentanzilnya ke pada musyrik, pemimpin-pemimpin musyrik sekuler yang anti Islam, anti syariat. Itu yang repotnya itu. Itu kan lucu gitu. Mau dikiasin, dikiasin ke Hajat bin Yusuf aja enggak nyambung. Ya, terus lanjut. Nah, dia tidak berada di atas manhaj salaf. Terus wa ma'dun nasi qad yatafidu 'ala min babil ghayrati wal ghadab lillahi 'azza wa jalla. Taib. Wa ba'dun nas, ya. Dan apa namanya? Sebagian orang qad yatakhidhu hadha min babil ghayrah. Ya, sebagian orang apa menjadikan ini sebagai bentuk rasa kecemburuan dan marah karena Allah. Terus namun ini adalah kecemburuan dan marah yang bukan pada tempatnya. Terus li'annahum idza zalu hasaratil mafasid. Naam. Li'annahum idza zalu hasalat al mafasidu. Fa'il dari hasalat. Karena apabila mereka hilang, justru akan menimbulkan banyak kerusakan. Gantian Bima, Bima. Wala syahri rahimahullah ta'ala. Wala imam Tuhan Tuhayyir bin Mu'ayyalin rahimahullah ta'ala. Wa yurwa. Wa yurwa. Yalika. Law anni a'lamu anna li da'watan mustajabatan la saraftuha lis-sultan. Terus Imam Ahmad sabara fil mihnati wa lam yathbutu anhu annahu da'a alaihim aw takallama fihim bal sabara wa kana til 'aqibatu lahu. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jama'ati alladziina yad'uun. Taib, taib, taib. Ya. Kata Fudail bin Iyad, diriwayatkan juga dari Imam Ahmad. Ya. Law anni la a'lamu li da'watan mustajabatan la saraftu halis sultan. Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, saya aku akan peruntukan untuk penguasa. Boleh juga mendoakan keburukan, ya. Sebagaimana diriwayatkan secara sahih dari Al-Hasan Al-Basri. Ya. Wal Imam Ahmadu sabara fil mihna. Imam Ahmad bersabar dalam menghadapi ujian. Ya. Walam yasbut anhu annahu da'a alaihim, dan tidak sahih, tidak valid bahwa beliau mendoakan keburukan untuk mereka. Au takallama fihim, ya, atau membicarakan tentang mereka. Bal sabara, bahkan Imam Ahmad sabar, wa kanatil aqibatu lahu. Imam Ahmad sabar, namun Imam Ahmad tetap menyebutkan keburukan madhab pemimpin. Ya. Madhab pemimpin Mu'tazilah tetap ditahdir oleh Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad kuat banget. Dipaksa bicara Quran makhluk, enggak mau mentahdir, udah enggak mau mentahdir gitu. Oh, disiksa Imam Ahmad. Ya, disiksa. Dan Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Duat, sang menteri agama Makmun saat itu. Ya, direkam pengkafiran Imam Ahmad ini terhadap Ibnu Abi Duat di kitab As-Sunnahnya Al-Imam Al-Khalal murid Imam Ahmad. Saya pernah kutip waktu itu. Ya, secara soroha Imam Ahmad mengkafirkan, ya, Ibnu Abi Duat. Lantas si makmunnya dikafirkan enggak? Tidak. Tapi Imam Ahmad menyebut mereka semua aduullah, musuh Allah. Musuh Allah, aduullah, hum aduullah, hum adaullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Suhaim mengatakan sebenarnya Imam Ahmad memang tidak ada nas apa sesuatu riwayat yang sabitah beliau mengkafirkan Ma'mun. Namun kata Abdurrahman bin Suhaib sebenarnya mengarahnya ke situ, tapi tidak sesorohah demi kemaslahatan. Karena Ibnu Abdul Duat dikafirkan secara sorohah, sementara Ma'mun tidak. Kenapa? Demi maslahat. Ma'mun walau dia Mu'tazilah, dia berhukum dengan hukum Allah, dia menegakkan jihad. Cuman dia berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah karena tadi menteri agamanya si Yakut, Yakut siapa? Ibnu Abi Duat. Kok Yakut sih? Ya, Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat dikafirkan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah, para ulama yang lainnya menyatakan karena permasalahan khalqul Quran, ya, permasalahan yang khafi. Permasalahan yang khafi. Bagi orang awam zahir, bagi si Ibnu Abi Duat. Makanya Ibnu Abi Duat la yu'dzar. Ya, sementara si Ma'mun yu'dzar. Nah, ini takhrij dari masalah kenapa ada Imam Ahmad, kenapa berbeda sikapnya terhadap Ibnu Abi Duat dan si siapa? Ma'mun. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, falladhi yad'u 'ala ulatil umur. Ini ya, sudah dibaca belum? Belum. Ya. Tayyib. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Terus lanjut. Alladzina yad'una 'ala ulati umuri al-muslimina laysu 'ala madhhabi al-ahli sunnati wal jamaah. Baik, maka orang-orang mendoakan keburukan pada ulatul umur yang mereka muslim, berhukum dengan hukum Allah, mereka tidak berada di atas ya madhab ahli sunnati wal jamaah. Terus wa hadzalika alladzina la yad'una lahu, la yad'una lahu. Nah, demikian pula orang-orang yang tidak mendoakan kebaikan untuk mereka, ini tanda bahwa mereka memiliki sikap inhiraf, penyimpangan ya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus wa'adhum dunkiru ala ladina yad'una fi khutbatil jum'ati di mulatil umuri wayaquluna hadhihi mudahalatun. Sebagian mereka ada mengingkari khatib yang mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin-pemimpin muslim. Ya, pemimpin-pemimpin kayak khatib-khatib di negeri Arab mendoakan kebaikan untuk raja-raja Arab. Mereka berhukum dengan hukum Allah. Nah, mereka mengatakan ini mudahanah nih. Ya, cari muka kata mereka. Wa hadza nifaq, ini kemunafikan nih. Terus lanjut. Hadza tazalikun subhanallah. Ah. Taib. Ya. Ini ini tazalluf. Apa namanya? Menjilat ini. Subhanallah. Ya. Terus hadza madhhabu ahli sunnati wal jama'ati bal min sunnati ad-du'a'u li walatil umur. Ah, ini pada subhanallah. Ini pada madhab ahli sunnah wal jama'ah. Bahkan di antara sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada ulil-ulil amri yang syar'i. Terus li'annahum idza salahu salahan nasu. Salu li'annahum idza saluhu saluha annas. Kalau karena kalau mereka saleh, orang-orang pun akan saleh. Terus anta tad'u lahu lis-salahi wal hidayati wal khairi. Maka anda doakan mereka agar mereka dapat dapat kesalehan, hidayah, kebaikan. Terus baik, walaupun ada pada mereka keburukan. Terus nah, selama mereka berada di atas Islam, tidak batal Islamnya dengan pembatal keislaman, tidak batal keislamannya dengan akidah sekularismenya, kesyirikannya, maka dia berarti berada di atas kebaikan. Dia di atas Islam, dia, maka mereka memiliki berarti kebaikan. Kebaikannya apa? Ya Islam. Emang Islam bukan kebaikan apa? Ya. Pokok kebaikan. Terus? Baik. Selama mereka berhukum dengan syariat. Terus? Dan selama mereka menegakkan had. Ya. Terus? Selama mereka menjaga keamanan. Terus wa yamna'unal 'udwana 'anil muslimina. Ah, dan selama mereka mencegah udwan, ya, permusuhan, ya, yang diberikan kepada kaum muslimin, terus wa yakufunal kufara 'anhum. Ah, dan selama mereka yakufunal kufara 'anhum, ya, mencegah datangnya musuh-musuh orang kafir yang akan menyerang mereka, menyerang kaum muslimin, terus fahadha khairun 'azimun. Maka inilah kebaikan yang besar. Terus ini dilakukan oleh makmun semua. Bahkan makmun itu memerangi salah satu negeri kafir yang karena di situ ada seorang muslimah yang dilecehkan. Makmun marah. Makmun atau Mu'tasim itu? Mu'tasim. Mu'tasim ya. Kan makmun, Mu'tasim, Wasik. Si Mu'tasim itu. Marah Mu'tasim. Ada muslimah yang dilecehkan. Jihad, luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Hah? Mu'tazili itu berpada. Ya, padahal dia Mu'tazili. Terus lanjut. Fayud alahum min ajli dzalik. Maka mereka didoakan karena hal tersebut, karena keislamannya, karena dia menjalankan syariat, menegakkan had, menjaga keamanan, menjaga kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Ini kebaikan walaupun mereka zalim. Ya, terus wal fiski. Ya. Fahada, terus fahada ismihi alaihim. Ah. Oh, wa ma indahum, dan kemaksiatan, kefasikan yang ada pada mereka, ya dosanya untuk mereka. Terus walakin indahum khairun a'mum. Nah, namun mereka memiliki kebaikan yang lebih besar lagi. Terus walid'alahum lil istiqamati wa salahi hadza madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Ah, maka mereka didoakan dengan doa kebaikan agar dapat keistiqomahan, kesolehan. Inilah madhab ahli sunnati wal jama'ah. Terus amma madhhabu ahli dhalali wa ahli jahli fa yarawna hadza min al-mudahanati wa tazallufi wa la yad'una lahum bal yad'una 'alayhim. Adapun ya, madhab ahlu dalal, orang-orang sesat, orang bodoh, mereka menganggap ini adalah mudahanah, cari muka, tazalluf, menjilat. Mereka tidak mendoakan kebaikan untuk mereka, bahkan mendoakan keburukan untuk mereka. Baik. Ha, hasbuk, hasbuk. Nah. Gantian dibaca berikutnya. Siapa yang belum baca lagi? Udah. Si Ilham kemarin, Ilham. Nah. Chandra. Deg-degan langsung Chandra. Hai Chandra. Wal ghairatu laisat fi du'a'i alaihim. Wal ghairatu laisat fi du'a'i alaihim. Cemburu kepada agama Allah itu bukan dalam mendoakan keburukan pada pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum syar'i tadi. Terus fa in kunta turidul khairah. Jika Anda menginginkan kebaikan, terus fad'u lahum bi salahi wal khairi. Fad'u lahum bisalahi wal khair. Maka doakanlah mereka dengan kebaikan, ya, dan kesolehan. Ya. Terus. Wallahu qadirun ala hidayatihim waradahum waraddihim ilal haqqi. Maka Allah yang mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada al-haq, kebenaran. Terus. Fa anta hal yais. Hal ya ista min hidayatihim. Apakah anda ya ista min hidayatihim? Putus asa akan mereka mendapatkan hidayah? Ya, terus? Hada kunutun min rahmatillahi. Ini adalah bentuk kunut, bentuk putus asa dari rahmat Allah. Terus? Wa aibon addu'a'u lahum minan nasihati. Dan juga yang namanya mendoakan kebaikan untuk mereka itu termasuk diantara bentuk nasihat. Terus. Kama qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Kuna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil musliminina wa 'amatihim. Wa hadha aslun 'azimun. Yajibu at-tanabbuhu. At-tanabbuhu. At-tanabbuhu lahu. Wa bi khosatin fi hadhil azimatin. Fi hadhil azminah. Azminati. Nah. Baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din nasihat sampai 3 kali. Agama adalah nasihat 3 kali. Kulna kami katakan pada para sahabat, ya kata para sahabat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin, dan ya ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Ini syarahnya ada di Fathul Qawi, ya. Sudah kita pelajari. Fahada aslun azimun. Maka ini adalah ya pokok akidah yang azim, yang besar. Yajibu at-tanabbuh, yang mesti diperhatikan. Lahu wa bi khasatin fi hadhil azminah. Tapi khusus di zaman sekarang. Nah. Baik. Perhatikan kemudian kata At-Tahawi. Qala wa la nanzi'u yadan min ta'atihim. Naza'a. Dan kita tidak mencabut tangan kita, tangan ketaat, tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Ya. Lanjut lagi Chandra. Wala nanzi'u yadan. Nanzi'u. Kenapa nanzi'u? Nanzi'u yadan. Nanzi'u yadan min ta'atihim. Hada ta'kidun lama sabaq. Lima sabaq. Lima sabaq. Nah, ini adalah ta'kid, penegasan dari pembahasan sebelumnya. Terus hatta walau hasala minhum zulama zulmun. Fa'il dari hasola. Kenapa dibikin fi'il lagi zulama? Zulmun wujurun wa jawrun. Wa jawrun ma'asin. Wa ma'asin, ada waw atofnya itu. Wa ma'asin wa kaba'ir. Kenapa bisa jadi mansub? Wa kaba'ir duna syirki. Walau hasala, walau hasala minhum zulmun. Walaupun ada pada mereka kezaliman, jaurun, ya, sikap kejahatan, ma'asin, maksiat, wa kaba'iru, dosa-dosa besar, duna syirki. Terus fa innana la nanzi'u yadan min ta'atihim. Nah, kita tidak mencabut tangan ketaatan kita, tangan kita dari mentaati mereka. Ya, taat pada yang ma'ruf. Terus wala nakhruju alaihim, kita tidak keluar, ya, tidak memberontak dari mereka. Terus wala na'sihim, wala na'sihim, kita tidak bermaksiat pada mereka. Terus ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri syar'i kalian. Terus najahada min ma'ahum. Bal mujahidu ma'ahum. Bahkan kita berjihad bersama mereka. Terus karena mereka yang memimpin jihad, karena disebutkan di sini ya, pemimpin itu apa, ahli sunnah itu jihad bersama pemimpin, haji bersama pemimpin, jumatan bersama pemimpin, sholat bersama pemimpin. Karena pemimpin saat itu jadi imam sholat, khutbah jumat, pemimpin jihad, khutbah dalam haji. Nah, begitu. Terus wa nashhadu al-jam'a wal jama'ati. Wa nashhadu al-jum'ah. Jum'ah itu jamak dari jumu'ah. Kita menghadiri sholat salat jumat, wa sholatul jama'at, dan sholat salat jama'at yang diimami mereka. Terus wal jama'ati wal a'yada ma'ahum. Dan sholat-sholat id bersama mereka. Terus min ajlin, min ajli mudaf, min ajli ijtima'i kalimatil muslimina. Demi persatuan kalimat kaum muslimin. Taib cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.